pernah terbayangkan. Kini kau hadir di hidupku dan tak bisa ku pungkiri. Kini kau yang temaniku. Biarkan kita terpisah jauh, terhalang ruang dan waktu. Cinta, ku yakin kita pasti bersama. Oh Tuhan, jika dia memang jodohku, satukanlah dalam ikatan halalmu. Dan bila biarkanlah cintanya mengisi ruang hatiku. Dan bila dia memang bukan jodohku, biarkanlah cintanya mengisi ruang hatiku.